banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Ketenangan, sehingga kita bisa istirahat dengan tenang, bangun dalam keadaan badan kembali segar, hilang lelah, capek, letih. Semua ini nikmat dari Allah Ta'ala. Dan juga bahagia bisa berkumpul bersama keluarga dan istri dan anak-anak. Semua ini juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kenikmatan itu pada kita. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca tafsir surat Al-Ghasyiyah, melanjutkan tafsirnya pada ayat yang ke-8 dan seterusnya insyaallah Ta'ala. Namun sebelumnya kita baca dulu ayat yang ke-8 ya. Nah, kita baca saja secara cepat sarmadan seluruhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا سورة أبا هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسفت wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa kaifa sutihat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar, inna ilayna iyabahum, inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan semakin lama kita semakin hafal dan semakin lancar membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pagi kita telah membaca tafsir dari ayat yang pertama sampai ketujuh ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan apakah telah sampai kepada kalian berita tentang terjadinya hari kiamat. Berita hari pembalasan. Di mana pada hari itu wajah-wajah dalam keadaan takut, terhina. Ada wajah-wajah yang mereka tertunduk dalam keadaan rendah, hina. Mereka berusaha dengan berbagai macam usaha sampai payah. Nah, tersela naran ham yang mereka masuk dalam neraka yang sangat panas. Yang panasnya 70 kali lipat dibandingkan api di dunia. Tusqa min ainin aniya. Mereka dikasih minum. Dalam neraka mereka minta minum. Dikasih minum, tapi dari mata air yang sangat panas. Sehingga terputus-putus usus-usus mereka. Laisa lahum tu'amun illa min dhari. Tidak ada bagi mereka makanan, tidaklah mereka diberi makan kecuali makanan dari dori, yaitu tanaman yang tumbuh dalam neraka, buahnya berduri-duri, yang ketika mereka makan maka menancap-nancap di tenggorokan mereka. La yusmin wa la yughni min ju', tidak menghilangkan lapar, tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar yang mereka alami. Wujuhu yawma idzin na'imah, maka pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Maka pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan sifat-sifat, kita telah membaca 6 sifat-sifat ahli neraka. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat itu dari diri kita. Maka pada hari ini insya Allah kita akan membaca tentang sifat-sifat ahlul khair, sifat-sifat ahli jannah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amma ahlul khair, dan adapun orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang mereka adalah ahlul jannah. Fa wujuhum yaumal qiyamah na'imah, maka wajah-wajah mereka pada hari kiamat na'imah, penuh dengan kenikmatan, yaitu berseri-seri. Maka tentunya kita berupaya untuk memiliki wajah yang berseri. Berseri ketika berjumpa dengan saudara kita, dan istri kita, dan anak-anak kita, dan murid-murid kita. Berseri-seri. Nah, dengan wajah yang ceria. Nah, karena memang penduduk surga, wajah mereka itu pada hari kiamat berseri-seri. Ay, qajarrat alaihim nadratan na'im. Artinya nampak bagus pada wajah-wajah mereka. Nampak baik. Nam, wajah-wajah mereka nadratan na'im, dengan cahaya kenikmatan. Ikhwati fillah, mungkin antum pernah lihat, anak-anak zaman sekarang ini yang orang tuanya bersusah payah sehingga berhasil. Anak-anak itu kerjanya di rumah saja. Nah, sehingga putih, gemuk, bersih, tidak punya beban. Berbeda dengan kita yang harus mencangkul, harus bekerja, nampak hitam karena cahaya matahari, nampak keriput karena katangan pun. Nah, berbeda. Nah, dengan anak-anak kita zaman sekarang yang kita manja, takut hitam di rumah saja, kulit-kulit mereka putih, bersih. Subhanallah. Ada penghuni surga al-kebaikan, wajah-wajah mereka itu bersih, bercahaya, nadratan na'im, penuh dengan kenikmatan, bercahaya. Fanadarat abadanahum, dan badan-badan mereka itu nampak bagus, baik, tidak ada cacat, tidak ada luka, tidak ada kekurangan apapun, bagus badan-badannya. Wastanarat wujuhum, dan wajah-wajah mereka juga bercahaya, bersinar. Semoga Allah SWT memberikan cahaya wajah kita di dunia maupun di akhirat. Karena ikhwati fillah, di yaumul kiamah nanti penghuni surga wajah-wajah mereka menjadi putih, berseri. Sedangkan penghuni neraka, wajah-wajah orang kafir akan menghitam, wajah mereka menjadi hitam, sekalipun di dunia mereka adalah orang yang berkulit putih. Maka wajah-wajah mereka menghitam karena kekufuran mereka. Adapun wajah-wajah mukminin, muslimin yang beriman, yang berwudu, sholat, dan melakukan ibadah yang lainnya, maka wajah-wajah mereka berseri, bersinar, dan menjadi putih. Wasarru ghayatas surur, maka penduduk surga merasakan kegembiraan, kesenangan yang sangat, sangat senang, sangat gembira. Nah, pada puncak kegembiraan. Kenapa mereka gembira? Kenapa mereka senang? Lisa'iha, karena usaha mereka, upaya mereka. Alladzi qaddamathu, yang dulu pernah mereka kerjakan ketika di dunia. Usaha-usaha yang baik fid dunia, di dunia. Min al-a'mali shalihah, dari amal-amal yang baik. Amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan yang baik, yang soleh, yang bagus. Wal ihsan ila ibadillah, dan mereka berbuat baik dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Bukan hanya berbuat baik, tapi ihsan. Ihsan, ketika orang berbuat jahat saja, dia balas dengan kebaikan kok. Apalagi orang berbuat baik, dia balas dengan kebaikan pula. Ini ihsan. Maka ikhwati billah, hendaklah kita melakukan berbagai macam perbuatan ihsan. Lihatlah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disakiti, dilempar batu sampai berdarah. Dia dilukai sampai patah gigi ruba'inya, diusir dari negeri kelahirannya. Tidak kemudian Rasulullah dendam dengan mereka. Terus berupaya bagaimana mereka dapat hidayah. Bagaimana mereka supaya bisa menjadi ahlu tauhid, bagaimana supaya mereka menjadi orang yang baik, bisa masuk jannah. Ihsan luar biasa. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat ihsan, berbuat baik dengan hamba-hamba Allah. Jangankan dengan manusia, dengan hewan saja berbuat baik, tidak menzaliminya, tidak menyakitinya, apalagi dengan manusia. Ya khawatir billah, ala jazak min jinsil amal, seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia berbuat baik di dunia, maka Allah berbuat baik juga padanya nanti di akhirat. Radia, kena usaha mereka yang radia, diridhoi. Idh wajadat thawabahu muddakhiran muda'afata muda'afan, ketika di akhirat ternyata dia dapati pahalanya mudakhiran, disimpan oleh Allah. Mudu'afatan, dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Dibeli oleh Allah amal baiknya, amalan yang ikhlasnya itu dibeli oleh Allah Ta'ala dengan berkali-kali lipat. sehingga beruntung dia. Nah, untung yang besar, karena kalau Allah membeli amalan yang soleh, yang bersih, yang ikhlas sesuai dengan sunnah, biar harga mahal. Amalan kita ini adalah barang dagangan yang Allah akan beli kalau ikhlas. Kalau sesuai dengan sunnah Rasul, maka Allah beli dengan harga mahal. Allah lipat-lipat gandakan. Tentunya ketika di dunia kita punya barang jualan, ya, yang kita upayakan enak, dikasih bungkus, ya, supaya tidak diinggapi lalat, ya, bersih, rasanya enak. Orang tawar, kita tawar, ini berapa harganya Pak? 10 ribu. Saya beli dia 20 ribu ya. Wah, senang, senyum hati kita, senang, ya, gembira. Walaupun itu terkadang cuma hanya guyon. Apalagi betul-betulan. Enggak, saya beli betul-betul 20 ribu. Ya Allah senangnya, gembira. Apalagi ternyata Allah melipat gandakan 10 kali lipat atau beribu-ribu kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa. Ya, Allah lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala membelinya, nah, membalasnya dengan berlipat-lipat. Sawabuhu, nah, muddakhiran muda'afatan. Pahalanya Allah simpan dan Allah lipat gandakan. Wahamidat uqbahu, sehingga akhirnya dia bahagia, senang, tentunya dia senang dan bahagia. Tentunya ikhwat billah rahimani wa rahimakumullah, kita harus ingat amalan yang hanya dibeli oleh Allah kalau ikhlas. Nah, coba kita ingat hadis-hadis yang telah kita baca pada waktu yang lalu dalam kitab yang lainnya. Nah, ada tiga jenis manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka dimasukkan dalam annar. Padahal dia beramal, amalnya amal soleh. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mengeluarkan hartanya, waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya dia korbankan, nah, untuk berjihad membela agama Allah taala. Tapi sayang ternyata tidak ikhlas. Di jalan Allah memang, tetapi ada niat-niat lain, bukan untuk Allah Ta'ala. Ketika ditanya dia ngaku, "Madam, saya gunakan umurku untuk membela agamamu ya Allah." Ternyata Allah katakan, "Kadzabta, kamu dusta." Ya Allah, betapa malunya kita. Betapa malunya orang itu. Nah, kalau seandainya itu adalah kita, ketika kita menyatakan saya ikhlas, ternyata Allah bantah, dusta kamu. Bukankah kamu berjihad supaya kamu dikatakan seorang pemberani? Nah, dan yang lainnya, akhirnya orang ini diseret di dalam keadaan kakinya di bawah, di atas, wajahnya, nah, mukanya di bawah, ditarik, hidungnya di bawah, ditarik, kemudian dicampakkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Ingat juga tentang seseorang yang dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu dan yang lainnya, namun tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Bukankah kamu dikasih nikmat dulu bisa begini dan bisa begitu, bisa menuntut ilmu, bisa beli kitab, bisa hadir majlis ilmu dan yang lainnya. Semua kenikmatan Allah sebutkan, diakui. Terus apa kamu gunakan? Saya gunakan untuk menuntut ilmu ya Allah, untuk membela agamamu, untuk mengajarkannya, untuk mendakwakannya, hanya karenamu. Nah, dan yang lainnya. Nah, dia mengaku bahwa dia menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, dusta kamu. Nah, dikatakan dia berdusta. Ternyata ketahuan isi hati kita. Terkadang kita menuntut ilmu biar dikatakan seorang alim, supaya dipanggil ustadz juga. Nah, supaya dihormati oleh orang, atau bisa membantah para ulama, atau bisa membodoh-bodohi orang yang memang bodoh. Ketahuan semuanya. Al-jaza' min jinsil amal, ikhwat billah. Seseorang itu akan dibalas oleh Allah tergantung dengan apa yang dilakukan. Kalau memang ikhlas karena Allah Ta'ala, tentu Allah balas dengan kebaikan pula di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah, yang dia keluarkan hartanya untuk membela agama Allah, untuk kepentingan umat dan yang lainnya. Nah, setiap orang yang minta bantuan dibantu, dia kerjakan, dia upayakan, dia usahakan untuk membantu orang yang susah, yang sakit, yang sulit, yang miskin dan yang lainnya. tidak ada satupun orang yang membutuhkan bantuan melainkan dia bantu. Maka Allah tanya, Allah tunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia, yang Allah berikan kepadanya. Dia mengakuinya. Ditanya, apa yang kamu gunakan dengan nikmat tersebut? Wah, aku gunakan untuk sedekah ya Allah. Aku untuk membela agama Allah. Dan yang lainnya. Maka Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Bukankah kamu melakukan yang demikian itu karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, nah, yang baik, sehingga dipuji dan disenjung oleh manusia, dan kamu sudah mendapatkan yang demikian itu. Nah, maka ikhwat fillah, ini betul-betul menjadi teguran keras untuk kita. Benarkah kita sudah lakukan amal-amal soleh ini? Yaitu berjihad, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Betul-betul karena Allah. Atau ada unsur lain di balik itu? Nah, ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Adapun pun di surga, maka dia akan mendapati pahalanya berlipat ganda karena memang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mendapatkan akhir kebaik, akhir ujung atau akhirnya kemuliaan, kebahagiaan. Wa hasala laha kullu ma tatamannahu, dan dia mendapatkan, dia memperoleh apa yang diangan-angankan. Mungkin di dunia kita mengangankan surga, ya kan, menginginkan masuk dalam jannah, menginginkan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala, menginginkan kebahagiaan, iya kan. Maka tentunya seseorang itu akan mendapatkan al-jannah, akan mendapatkan apa yang dulu pernah diangan-angankan. Kita berangan-angan, ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk jannah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, ya Allah, tutup aib-aibku, ya Allah. Kita minta uzur dari kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan disiksa. Kita minta uzur kekeliruan kita, kekhilafan kita, jangan diazab, tapi diampuni. Maka ikhwat fillah, hendaknya kita di dunia juga menjadi orang yang demikian. Tidak kemudian ketika seorang salah, kita keliru, kita tidak memberi uzur padanya, menganggap bahwasanya kesalahan dia adalah kesalahan terbesar yang pantas untuk diazab, yang pantas untuk dihukum. Kan aneh, ketika kita salah, kita minta uzur, minta supaya Allah maafkan. Tetapi ketika orang salah, kita tidak memberi uzur. Ketahuilah, al-jaza' min jinsil amal. Seseorang itu dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Lihatlah Rasulullah suka memberikan maaf. Orang yang keliru, yang salah, minta uzur, dikasih maaf, dikasih uzur. Seharusnya, lihat para sahabat dahulu, ketika mereka melakukan kesalahan, seakan-akan gunung akan menimpa dirinya, sehingga ketakutan dengan kesalahan yang dia lakukan. Tetapi kalau kesalahan orang lain, dia tidak menganggap itu besar. Dia maafkan, enggak apa-apa kok. Dia maafkan. Tapi kita sebaliknya, kalau kesalahan diri kita, seakan-akan kita enggak nampak, enggak ada kesalahan. Tapi kalau kesalahan orang lain, itu kesalahan yang tidak termaafkan, tidak dikasih uzur. Itu ada kesan yang paling parah. La haula wala quwata illa billah. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Di mana kita dibandingkan para salaf dahulu? Kesalahan orang yang selalu kita perhatikan, tetapi kesalahan kita, aib kita, kekurangan kita, kita lalai. Sehingga pepatah menyatakan, tungau di pelupuk mata tidak nampak, tetapi gajah tungau di seberang lautan kita nampak, tetapi gajah di pelupuk mata kita, kita tidak nampak. La haula wala quwata illa billah. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sibukkan mencari aib-aib diri kita. Adapun aib orang lain, itu urusan dengan Allah Ta'ala. Kita bisanya hanya sekedar menasihati, memperbaiki semampu kita. Nisa'iha radiyah, kena usaha mereka yang diridhoi. Wajadat sawabuhu muddakhiran muda'afan, sehingga dia mendapatkan balasannya, balasan yang pahalanya dari amalannya yang tersimpan, yang Allah lipat gandakan. Fahamidat uqbahu, maka dia pun mendapatkan balasan akhir yang baik. Wa hasala laha kullu ma tatamannahu, dan dia memperoleh semua perkara yang dia inginkan, yang dia angan-angankan, yang dia cita-citakan. Diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dimasukkan dalam jannah, dijauhkan dari neraka. Luar biasa, dia peroleh yang demikian itu. Wa dzalika anna fi jannah, yang demikian itu dia peroleh dalam surga. Jami'atun li anwa'in na'im kulliha, semuanya dari berbagai macam kenikmatan ternyata dia peroleh di dalam jannah. Semua kenikmatan dengan berbagai macam jenisnya dia dapat di dalam jannah, di dalam surga. Surga aliyah fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Nah, kenikmatan itu macam-macam. Kenikmatan kesehatan itu nikmat. Di jannah dia enggak pernah sakit. Kalau di dunia kita sehat kadang sakit. Nah, kita bahagia. Nah, berjumpa dengan istri dan anak-anak itu kenikmatan. Di dalam jannah, nah, kalau memang istri kita orang soleh, kita orang soleh, alut tauhid, anak kita orang soleh dan alut tauhid, maka akan ketemu, tentu bahagia, senang dan yang lainnya. Semua kenikmatan terkumpul di dalam jannah. Aliyah, di dalam jannah yang tinggi, fi mahaliha, tinggi tempatnya, wa mana dudukannya. Surga itu tinggi, maka jangan takut menempuh jalan yang mendaki. Jangan takut menempuh jalan yang sulit. Tempuh saja. Memang sulit, memang berat, tempuh, hadapi. Jangan lari. Menghadapi berbagai macam perkara yang sulit. Memerdekakan budak, menolong orang yang kesusahan, melunaskan hutang-hutang sahabatnya yang terlilit hutang, memerdekakan mereka ketika ditawan, membantu anak yatim, fuqara wal masakin. Jangan takut. Itu adalah amalan yang tinggi. Fi mahalliha wa manaziha, yang akan memasukkan seorang ke dalam jannah yang tinggi, tinggi tempatnya dan juga tinggi kedudukannya. Fa mahaluha fi a'lal illiyin, tempatnya itu di illiyin yang paling tinggi, di illiyin yang paling atas, yang paling tinggi itu jannah. Wa manaziluha masakin aliyah, dan tempat tinggal mereka itu tempat yang tinggi. Laha ghurafun, di situ ada kamar. Wa min fawqal ghuruf, dan di atas kamar tersebut ada kamar lagi, dibangun bangunan berikutnya. Di atas kamar ada kamar. Ghurafun mabniyatun, bangunan yang kamar yang dibangun di atas kamar tersebut. Yusrafuna minha ala ma a'adallahu lahum minal karamah, dari atas kamar tersebut dia bisa memandang, dia bisa melihat apa yang Allah telah janjikan untuk mereka dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Dia memandang, wah luar biasa. Kenikmatan jannah mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati. Kenikmatan yang luar biasa. Senang matanya memandang. Kenikmatan di dalam jannah. Semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam jannah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau memasukkan salah satu kalimat, kutufuha daniyah. Sebenarnya ini bukan surat Al-Ghashiyah, tapi surat Al-Haqqah. Mungkin ini termasuk tafsiran ya. Kutufuha daniyah. Yaitu katsiratul fawakih. Di dalam jannah tersebut terdapat berbagai macam buah-buahan. Sangat banyak jenis-jenis buah-buahan. Al-ladhidah, yang sangat lezat-lezat. Sekarang kita sedang musim buah ya. Belum selesai musim durian, sudah mulai duku muncul. Sebelum selesai musim duku, lah ada pula buah cempedak hutan ya. Belum selesai lah buah manggis pula, rambutan pula, dan yang lainnya. Ternyata sekarang rumah sakit penuh, anak-anak kecil penuh ya. Kemarin kita sore ke sana, ya Allah, antri penuh luar biasa rumah sakit. Baik rumah sakit kota, rumah sakit terasela, semua penuh. Sesak nafas, mencret, masih berdarah, segala macam. Kenapa? Kurang, bisa jadi terlalu banyak, kurang berbagi dengan saudara yang lainnya. Kemudian terlalu berlebihan, sehingga gas perutnya, banyak kenema dan yang lainnya, sehingga ada yang mencret, ada yang susah buang BAB dan yang lainnya. Tetapi buah-buah dalam jannah itu sangat nikmat dan tidak membuat sakit perut. Dan kalian bisa merasakan semua jenis buah-buahan. Tapi kalau di dunia jangan semua dicoba, dimakan semua. Boleh, tapi ala kadarnya, secukupnya. Sisanya berbagi dengan saudaranya. Tetapi dalam jannah kalian makan bebas dan tidak akan bikin sakit. Dan rasanya juga lezat. Al-musmirah bisamaril hasanah. Pohon-pohon di dalam surga itu buahnya buah yang terbaik. Kalau kita nanam pohon buah-buahan di dunia, terkadang dimakan tupai lah, kena penyakit inilah, harus disemprot inilah. Nah, sehingga buahnya terkadang kurang maksimal. Jadi di dalam jannah buah-buahnya maksimal, sangat baik, sangat bagus, nikmat. As-sahlatu at-tanawulu at-tanawul as-sahlatu at-tanawul, dan gampang untuk memetiknya. Gampang sekali memetiknya. Nambar kawafikum bihaitsu yanalunaha 'ala al-ay. Artinya halukanu, dia gampang memetiknya dalam situasi kondisi apapun. Nah, memetik buah apapun sangat gampang dan mudah. La yahtajuna ay yusa'adu syajarah. Nah, enggak perlu dia manjat, harus manjat kemudian naik ke atas pohon, enggak perlu. Kalau di sini kan ada pohon mangga, kita harus manjat. Terkadang rantingnya patah, jatuh, patah kaki kita. Nah, kenikmatannya enggak seberapa, namun kemudian resiko. Tetapi dalam jannah, nah, enggak perlu kamu panjat. Nah, gampang memetiknya, buah-buahnya rendah. Nah, tinggal kamu petik. Aw yasta'si 'alaihim minha samarah. Artinya enggak sulit kalian memetiknya. Nah, dari buah-buahan yang terdapat di dalam jannah. Subhanallah, semoga kita bisa merasakan nah, berbagai macam buah di dalam jannah. La tasma'u fiha laghiyah, di dalam jannah tidak mereka dengarkan ucapan yang sia-sia. Ai al-jannah, dalam jannah laghiyah. Naam. Tidak mendengarkan ucapan-ucapan laghun yang sia-sia, wa batilun, ucapan-ucapan yang batil enggak dia dengarkan. Kalau di dunia kan ya Allah, ucapan-ucapan itu kadang-kadang menyakitkan hati, menyinggung perasaan, dan nah, membuat panas dada. Nah, namun di dalam jannah enggak ada lagi itu. Nah, ucapan-ucapan yang kemudian nam membuat dada ini menjadi sempit. Di dalam jannah la tasma'u fiha laghiyah fadlan anil kalamil muharram, lebih-lebih ucapan yang haram enggak ada di sana. Ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok, nam yang haram-haram, ucapan-ucapan kesyirikan enggak ada. Bal kalamuhum kalamu hasan, bahkan ucapan-ucapan mereka ahlul jannah baik-baik semua, bagus-bagus semua. Nah, ucapan-ucapan yang indah, nafi', ucapannya mereka bermanfaat semua. Ucapan-ucapan itu bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, cobalah kita upayakan ucapan kita yang keluar dari lisan kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di dunia ini, supaya nanti di akhirat ucapan kita terbiasa sehingga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jangan keluarkan ucapan-ucapan yang kemudian membuat orang sempit dada. Jangan keluarkan ucapan-ucapan yang membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah Ta'ala sehingga bunuh diri, merasa sempit dadanya sehingga enggak mau hidup lagi. Nah, ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan hatinya, membuat dia punya kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ucapan-ucapan yang melapangkan dadanya. Maka supaya kita nanti juga bisa masuk jannah, bisa mengucapkan kata-kata yang indah, yang baik dan bagus, nafi'un, yang bermanfaat. Mustamilun ala zikrillah, ucapan-ucapan yang mengandung zikir kepada Allah Ta'ala, yang mengandung zikir, mengingat Allah Ta'ala. Wa dzakara ni'amahu al-mutawatir 'alaihim, dan disebutkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada penduduk jannah. Wa 'ala adabil nam mustahsinah, dan mereka penduduk jannah itu memiliki adab-adab yang bagus. Ini juga menyindir kita. Kalau memang mau masuk jannah, hendaknya di dunia kita memiliki akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus bukan hanya ucapan, perbuatan, tingkah laku, adab-adab, nam juga yang bagus, supaya kita bisa masuk jannah. Karena yang masuk jannah adalah orang-orang yang memiliki adab yang bagus, karena memang mereka ahlu tauhid, yang beriman, beribadah sesuai dengan sunnah, dan akhlaknya bagus. Maka Allah sebutkan, nam di dalamnya mereka memiliki adab yang mutahassina atau mustahsina, yang bagus, yang baik. Bainal muta'asyirin, di antara ketika bergaul dengan penduduk surga yang lainnya. Jadi nanti dalam jannah itu perut jannah dan satu yang lainnya berinteraksi, bergaul dan mengucapkan kata-kata yang indah, yang baik, mengandung zikir kepada Allah Ta'ala, ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan hati, ucapan-ucapan yang membuat orang itu senang, lapang dadanya, bukan membuat orang lari, bukan membuat orang itu sempit dada sehingga lari dari agama Allah, bukan. Tetapi ucapan-ucapan yang membuat gembira, belum lagi tingkah lakunya yang baik, adabnya yang baik. Bainal muta'asyirin, antara penduduk surga yang lainnya. Alladzi yasurul qulub, ucapan dan perbuatan yang menyenangkan hati. Hati orang yang melihatnya senang, perbuatannya menyenangkan, ucapannya membuat senang hati. Wa yasrahu sudur, dan menyebabkan dada ini terasa lapang. Nah, sabar ya. Nah, ini ujian. Nah, insyaallah dari musibah ini insyaallah dosa-dosamu terhampuni, la ba'sa turun insyaallah. Wah, nyes rasanya di hati ini. Tenang, jazakallah khairan. Nah, yakinlah ini Allah ingin menaikkan derajatmu ya. Nah, orang tuh kalau Allah tuh cinta kepada seseorang Allah. Nah, sehingga kamu mudah-mudahan termasuk orang yang ingin dinaikkan derajatnya. Nyes terasa dingin di dada ini. Nah, bukan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Mangkonyo ambole kece apo kemarin tuh. Itu enggak mangkonyo kamu. Ya Allah, sakit. Hah? Pedih hati ini. Nah, enggak balas, enggak berani. Nah. Subhanallah. Ya kalau tiba-tiba kita belajar, mulai saat ini kita belajar mengucapkan kata-kata yang indah. Upayakan supaya orang yang mendengarkan itu senang. Nah, gembira, lapang hatinya. Senang sehingga terbesit untuk naam bisa bahagia, terbesit untuk semangat untuk melanjutkan kehidupan ini, terbesit untuk beramal soleh kembali, semangat kembali. Kita upayakan, mudah-mudahan kita mampu sehingga kita bisa dimasukkan dalam jannah oleh Allah Ta'ala. Amin. Fiha ainun jariyah, di dalam jannah terdapat mata air yang mengalir. Kemudian adanya sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, sungai-sungai khamar yang tidak memabukkan, sungai susu yang tidak pernah basi, rasanya nikmat sekali. Nah, sungai madu, nah, sungai khamar sangat lezat dan tidak memabukkan, luar biasa. Wahada ismun jinsun, dan ini adalah nama jenis. Artinya dalam surga itu bukan cuma satu sungai, banyak sungai. Sungainya berjenis-jenis. Ai fihal uyun, dalam surga terdapat mata air aljariyah yang mengalir, allati yufajjirunaha, yang mengalir, wayusarrifunaha, dan bisa diarahkan. Jangan kamu bayangkan seperti mata air, sungai-sungai di dunia, memiliki landasan batu-batu, tanah segala macam, enggak. Dalam jannah enggak ada itu. Nah, dia di atas. Sungai-sungainya mengalir dan terserah kamu mau mengalirkan ke arah kemana, bisa diatur. Nah, naik ke atas, turun lagi, masuk ke kamarmu, belok ke bawah rumahmu, keliling-keliling, bisa diatur. Sungai-sungai jannah, tinggal mengambil air susu, sungai madu, sungai khamar, sangat lezat. Nah, fil uyun aljari, yang mengalir, yang bisa kamu arahkan, kaifa sya'u, bagaimanapun kamu kendaki, terserah, bisa diarahkan. Nah, diarahkan kemana kamu inginkan, dia ikut. Luar biasa. Air-air, sungai-sungai yang mengalir yang bisa diarahkan. Wa anna aradu, kemanapun kamu inginkan. Nah, subhanallah. Semoga Allah takdirkan kita bisa merasakan kenikmatan tersebut. Nah, di dalam jannah. Amin. Fiha sururun marfu'ah, di dalam surga terdapat sururun marfu'ah, terdapat tahta-tahta, terdapat ranjang-ranjang marfu'ah yang tinggi, yang ditinggikan. Ay artinya surur. As-sururun jamak dari sarirun. Sarirun artinya ranjang. Surur artinya ranjang-ranjang atau tempat tidur ya. Wahia al-majalis, al-murtafi'ah, yaitu tempat duduk yang ditinggikan. Fi zatiha, tinggi zatnya. Wabima alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Minal furush, dari permadani-permadani. Al-layinah, yang lembut. Al-watiah, yang halus. Di atas ranjang-ranjang itu ada permadani yang lembut, halus ya. Nam, kamu bisa duduk di situ sambil bersandar di dalamnya. Nah, ditinggikan. Subhanallah. Semoga Allah takdirkan kita bisa masuk dalam jannah dan bisa merasakan sururul marfu'ah. Dan sururul marfu'ah. Amin. Wa akwabu maudu'ah. Dan di dalam jannah terdapat gelas-gelas maudu'ah yang tersusun rapi. Awanin, yaitu bejana-bejana. Mumtali'atin, yang sangat, yang penuh. Bejana-bejananya sudah terisi penuh. Min anwa'il ashribah al-ladhidah. Yang penuh dengan berbagai macam minuman-minuman yang sangat lezat. Kamu di dunia ini suka minuman apa? Nah, minuman teh atau apa? Semuanya ada, lengkap, semuanya penuh, tinggal kamu pilih. Nah, gelas-gelas yang penuh dari berbagai macam minuman yang sangat lezat. Qad wudi'at baina aydihim, yang diletakkan di depan-depan kalian, di depan-depan penduduk surga. Di depan-depan. Nah, enggak perlu antri untuk mendapatkannya, sudah diletakkan di depan-depan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari minuman-minuman surga. Amin. Wa uiddat lahum, yang memang dipersiapkan untuk mereka. Wa sarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, sehingga mereka berada, yang mana minuman tersebut berada di bawah kehendak mereka. Artinya mereka pilih sekehendak mereka, yang manapun mereka inginkan, mereka pilih. Minumannya sudah tersedia. Naam, kemudian berbagai macam, dan tinggal kamu pilih. Ya tufu bi alaihim alwildan almukhalladun, yang sudah disiapkan oleh pelayan-pelayan surga untuk mereka, dari pelayan-pelayan yang tidak pernah tua selama-lamanya. Anak-anak kecil yang meninggal dunia belum keadaan baligh, maka mereka menjadi pelayan-pelayan surga. Dia siapkan untuk abinya, untuk uminya, nah, apapun yang mereka inginkan. Nah, disiapkan makanan-makanan, minuman-minuman, nah, yang sangat lezat. Wa namariku masfufah, dan juga bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa sa'id ya minal harir, yaitu bantal-bantal dari harir. Wa istibrak dari permadani, dari sutra-sutra yang lembut, dan juga ada yang tebal, yang tipis, dan juga ada yang tebal. Luar biasa, lembut sekali bantal-bantalnya. Wa ghairihi, dan selain keduanya. Mimma la ya'lamhu Allah, la ya'lamhu illallah. Naam, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, bantal-bantal yang sarung bantalnya, isi bantalnya itu lembut, sutra yang bagus, yang terbuat dari sutra yang lembut, yang ada yang tipis, dan ada juga yang tebal, dan juga yang lain-lainnya yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Subhanallah. Allah persiapkan untuk penghuni surga. Qad saffat nam lil julus, yang nam sudah disusun rapi untuk diduduki. Wa itika, dan juga untuk bersandar alaiha, di atas bantal-bantal tersebut. Orang-orang Arab biasanya itika itu, ya, letak bantal, dia bersandar, letakkan tangannya di pipi, itu namanya itika. Sandar sambil tinggal minum, duduk itu semua. Nikmat luar biasa. Naam. Mereka bersandar di atas bantal-bantal yang lembut dan tebal tersebut. Waqad arihu ay naam yud'uha wa yasuffu wayasuffuha bi'anfusihim. Naam, sehingga mereka tidak perlu untuk menyusunnya, karena memang sudah disusun oleh naam pelayan-pelayan surga, sudah disusun rapi. Subhanallah. Wazarobiyu mabasusah, dan juga dalam jannah terdapat permadani-permadani yang sudah dihamparkan, ya. Albustu naam alhisan. Naam, yaitu permadani yang sangat bagus. Mabsusah, yang dihamparkan. Mamlu'ah, yang di mata kamu mandang di itu semuanya permadani, indah semuanya. Al-mujalisuhum, yang kemudian mereka duduk di atasnya. Mingkuli jadib, di seluruh sisi. Di depan permadani, di belakang permadani, di kanan permadani, di kiri permadani. Semuanya permadani-permadani yang sudah terbentang. Subhanallah, ikhwati fillah. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan untuk ahlul jannah. Tentunya, kita hanya berangan-angan tanpa perbuatan. Kita sudah mengetahui ternyata sifat-sifat ahlul jannah. Maka kita upayakan. Memang susah, tapi kita usahakan ikhtiar untuk bisa berbicara yang baik-baik, untuk berbuat yang baik-baik, untuk bisa memberikan uzur, memberikan maaf, nah, melapangkan orang, segala macam kita upayakan yang tadi sudah disebutkan di antara sifat-sifat ahlul jannah. Kalau menginginkan masuk jannah, hendaklah kita memiliki sifat-sifat tersebut. Naam, agar kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam jannah. Jangan sampai, naam, ada pada diri kita sifat-sifat ahli neraka yang sudah kita baca, naam, pada kesempatan yang lalu. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka, semoga Allah jauhkan kita dari neraka, dan semoga Allah masukkan kita dalam jannah dan bisa merasakan berbagai macam kenikmatan dalam jannah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang tentang tafsir surah Al-Ghasyiyah ini. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.